Yaitu perkara yang dapat mencacati, merusak akidah dan wasilah-wasilah jalan keluar, yaitu jalan keluar tentang keselamatan daripada perusak tersebut, barakallahu fikum. Ini saya ingatkan kembali, barakallahu fikum, bahwasanya yang telah kita lalui adalah pembahasan terkait al-qawadih yang bisa mengeluarkan seseorang daripada keislaman. Sudah kita lewati. Nah, dan sekarang kita masuk ataupun sedang berlangsung pembahasannya terkait dengan al-qawadih yang mencacati akidah yang statusnya tidak mengeluarkan seseorang daripada keislaman, namun dia bisa mencacati, mengurangi, ya, dan melemahkan daripada keimanan akidah seorang hamba Allah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan berkaitan tentang kebid'ahan. Kebid'ahan kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala juga termasuk perkara yang dapat mencacati, yang dapat merusak akidah. Nah, namun asalnya kebid'ahan itu memang tidak mengeluarkan seseorang daripada keislaman. Ini hukum asal daripada bid'ah, status bid'ah. Nah, namun bid'ah bisa masuk ataupun bisa menyebabkan seseorang keluar daripada keislaman itu apabila amalan-amalan kebid'ahan yang dilakukan, ya tentunya ada praktek-praktek kekufuran di dalamnya. Dan memang kebid'ahan itu adalah salah satu pintu menuju kepada kekufuran. Wa'iyyadzubillah. Nah, maka Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala membawakan contoh seperti perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya hukum asal maulid adalah bid'ah. Bid'ah. Nah, namun bila menjadi statusnya menjadi, apabila seorang melakukan maulid tersebut bisa menyebabkan dia keluar daripada Islam, apabila di dalam maulid diisi dengan praktek-praktek kekufuran seperti apa? Ya, meminta pertolongan kepada Rasulullah. Nah, meminta hajatnya kepada Rasulullah, kepada sahibul hajat, artinya kepada pemilik yang sedang mereka buat acara. Ya, nah, yaitu Rasulullah SAW memperingati hari kelahiran Nabi SAW, sehingga mereka meminta kepada Rasul, mereka mohon kepada Rasul, mereka berkeyakinan bahwasanya Rasulullah dan siapa yang memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW, nanti Rasulullah SAW akan memberikan rezeki kepada mereka, memudahkan rezeki kepada mereka, melancarkan rezeki kepada mereka. Yang mereka sasar adalah Rasul, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka berharap kepada Rasul, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah praktik kekufuran, bisa mengeluarkan seorang hamba daripada Islam, barakallahu. Namun perlu ditegaskan pula sebagaimana pada pertemuan yang lalu, bahwasanya ada kondisi seseorang yang tidak terjatuh kepada kekufuran dan tidak terjatuh kepada kebid'ahan ketika dia seseorang itu senang dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin, kaum mukminin, bahkan ahli sunnah yang mengemban dakwah salafiyah. Mereka harus senang terhadap kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan berarti karena kita tidak merayakan maulid Nabi artinya kita biasa-biasa saja dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada merasa senang, tidak ada merasa bangga, tidak merasa bahwasanya kalau seandainya tidak ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita dengarkan hadisnya atau syariatnya, mungkin kita bisa ya menjadi orang kafir. Ya. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat agama yang mulia ini, mungkin kita tidak bisa ya masuk jannahnya Allah. Harapan kita untuk masuk jannahnya Allah mungkin akan tertutup. Nah, sehingga seorang muslim ya harus dia senantiasa senang dan bangga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nah, ada khilaf di antara ulama, ya, ada yang mengatakan bahwasanya ya, dengan rasa senangnya ya, dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya dia suka berinfak ketika itu. Ya, karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya dia bersemangat karena rasa senangnya. Nah, seperti contohnya syukuran seperti itu. Ya, nah, hanya sekedar syukuran, hanya sekedar meluapkan rasa bangga dengan dia bersedekah, berinfak. Nah, maka sebagian para ulama mengatakan ini tidak masuk kebinaan. Karena dia meluapkan kegembiraannya, tidak menjadikan sedekahnya tersebut sebagai sebuah ritual yang sebagaimana dirangkai seperti acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia tidak bertumpu kepada sebagaimana orang bertumpu kepada acara Maulid. Dia jadikan itu sebuah syariat. Adapun sedekah dia melakukan kapan saja dia bisa melakukan sedekah tersebut. Namun ketika di hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ditambah dengan rasa senang tersebut. Nah, jadi ada sebagian para ulama maka tidak menghukumi ini bid'ah. Namun sebagian para ulama yang lainnya berhati-hati. Ya, bersikap berhati-hati. Senang boleh. Ya, senang harus. Namun kalau sampai ada keyakinan ya melakukan amal-amal tertentu disebabkan karena ya hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Jadi khusus di hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lakukan. Misalnya dia suka dia selama belum datangnya hari bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dia enggak pernah bersedekah, enggak pernah. Tapi ketika hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersedekah, berinfak bahkan lebih banyak. Maka ini dikhawatirkan dia ya beramal dengan amalan bid'ah. Karena mengkhususkan amalan sedekah di hari tertentu, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya di hari tertentu. Nah, beda halnya karena seorang sudah sering bersedekah, namun ketika datang hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia lebih bersemangat lagi untuk bersedekah. Dan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, jadi bid'ah ataupun bid'atul maulid yang sebagaimana kita ketahui bersama kita hukumnya bid'ah. Ya, dan bisa saja masuk kepada lingkaran kekufuran apabila terjadi praktek-praktek kekufuran yang sebagaimana telah dijelaskan ataupun dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdullah. Nah, baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, ai Syekh Muhammad rahimahullahu taala, wa min al-bid'ah. Dan termasuk pula daripada kebid'ahan. Ya. Nah, di sini ya, insyaallah. Nah, wa min al-bid'ah dan termasuk pula kebid'ahan ma ya'taqiduhu ba'du juhhal fi syahr safar man annahu la yusafir fi. Dan termasuk daripada kebid'ahan adalah ya, ini masih kategori bid'ah yang bukan masuk pada lingkaran kekufuran ya, tapi bid'ah yang bisa mencacati akidah walaupun dia tidak statusnya tidak keluar daripada Islam. Yaitu apa-apa yang sebagian daripada orang-orang juhal, orang-orang yang bodoh, ya, naam, ya, mereka berkeyakinan ya, bahwasanya pada bulan Safar, ya, mereka tersebut dalam bulan Safar tersebut mereka tidak mau untuk melakukan perjalanan jauh di bulan Safar tersebut. Tidak mau melakukan perjalanan jauh di bulan Safar tersebut. Wa anna fihi dabbatun tusamma Safar. Dan sesungguhnya dalam bulan tersebut menurut keyakinan mereka itu ada sebuah ya, binatang melata, gabah yang dinamakan ataupun yang bernama ataupun yang disebut sebagai Safar. Ini keyakinan ya, orang-orang ya, yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Jadi di luar, kenapa mereka tidak mau melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, ya, mungkin berniaga, mungkin berkunjung, berziarah ke rumah saudaranya pun ataupun berniaga. Ya, kenapa di bulan safar tidak mau? Karena mereka berkeyakinan ya, safar itu adalah nama sebuah hewan binatang melata, ya, tu'zi al-basar, yang akan ya, menyakiti perut mereka ataupun memakan perut mereka. Ini ada sebuah keyakinan demikian. Ya, jadi di bulan safar mereka tidak mau safar karena khawatir nanti akan sakit perut ataupun binatang tersebut bisa menyerang mereka. Nah, fayatasya'amuna bihi. Maka mereka merasa sial ya dengan bulan tersebut. Sehingga tidak mau melakukan perjalanan jauh ya. Nah, karena dianggap bahwasanya bulan safar adalah bulan sial karena khawatir akan dimakan oleh sebuah binatang yang namanya safar. Nah, maka kata Syekh Al-Wahab rahimahullah, wa hadza jahlun wa dhalalun. Maka ini adalah termasuk kebodohan dan kesesatan. Nah, wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la adwa wa la tiyar. Ya. Tidak ada yang namanya penyakit menular dan tidak ada yang namanya tiyar, yaitu naaf anggapan sial. Nah, baik. Ya. Sebelum kita masuk kepada hadis ini, kita jelaskan sedikit terkait dengan keyakinan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, yaitu keyakinan bahwasanya mereka tidak mau melakukan perjalanan di bulan Safar karena ya itu adalah sebuah nama binatang yang bisa memakan ataupun menyakiti mereka. Nah, ya. Sehingga keyakinan-keyakinan ini sebenarnya ya, artinya apa? Sudah ada di zaman dahulu ya, keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Ya. Sehingga kita di zaman sekarang ini barakallahu fikum, ya, berapa banyak manusia yang juga ya, terjatuh pada perkara ini. Ya, khawatir sia, takut ini dan takut itu, melihat sesuatu, wah, ya, ini pertanda buruk, ya, segala macamnya. Nah, maka barakallahu fikum, ya, artinya fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini itu sebenarnya sudah ada di zaman jahiliyah terdahulu. Fenomena-fenomena yang sekarang ini hanya turun temurun dari ya, apa yang sudah dilakukan oleh umat jahiliyah terdahulu. Sehingga barakallahu di sinilah ya, kita harus merasa pentingnya yang namanya ilmu, ya, pentingnya yang namanya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan semua perkara yang telah terbiasa kita lihat, kita alami, kita lakukan, bahkan orang-orang tua kita dulu melakukannya, itu seolah-olah sebuah hal yang kebenar. Tidak ada satupun yang salah. Sehingga kita terus mengikuti. Ya, kita belajar dari mereka, orang tua kita, kemudian kita amalkan dan kita ajarkan kepada keturunan kita. Ya, subhanallah. Ya, maka belum tentu apa-apa yang datang dari nenek moyang kita, ya, itu bisa kita benarkan ataupun sebab sebuah amalan yang berjalan di atas al-haq ataukah sebuah kebatilan bahkan kesesatan. Maka di sinilah pentingnya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula umat-umat yang terdahulu. Ya. Mereka juga ada yang terlepaskan dari kejahilan tersebut. Ya. Nah, dengan ilmu, dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bagaimana? Bagaimana mereka bergelimangan amalan-amalan jahiliyah dalam kehidupan mereka? Ya. Nah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang meluruskan itu semua, membenarkan apa yang hak, nah, meluruskan ya kebatilan menuju kebenaran, ya, maka mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berislam dengan keislaman yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi sahabat Nabi. Ya, ridha alaihi majma'in, ya Allah ridha kepada mereka semua. Adapun mereka yang terus berada di jalan kejahilan karena ini adalah warisan nenek moyang mereka, maka mereka akan menjadi orang-orang kufar, menjadi orang-orang musyrikin. Ya. Dan ini salah satu penyebab kenapa begitu banyak umat Ya, kita ambil contoh saja di zaman Rasulullah SAW. Mereka tidak mau berislam. Penyebab di antara sekian penyebab-penyebab utama adalah karena nenek moyang mereka sudah mengajarkan demikian. Tiba-tiba datang seseorang ingin merubah itu semua. Berat bagi mereka untuk merubah itu semua. Bahkan Abu Talib paman Nabi SAW, seorang paman yang dengan ekstra setia membela Rasul SAW. Jadinya Abu Talib yakin tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasul SAW. Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, beliau yakin, saya yakin. Namun, di akhir-akhir menjelang kematian beliau, kenapa keyakinan tersebut? Kenapa beliau yakin terhadap agama Rasulullah SAW? Karena memang beliau mengenal sosok Muhammad SAW. Kalau orang-orang naam, musyrikin menuduh Nabi SAW gila, terkena sihir, pendusta dan segala macamnya semenjak mendakwahkan dakwah tauhid, maka Abu Talib mengenal siapa keponakannya ini yang dia rawat sejak kecil. Tidak pernah ada satu aib pun, satu naam cacat pun, ataupun satu aib kemaksiatan, hal-hal yang memalukan yang didapat oleh Rasulullah SAW tidak pernah didapati oleh Abu Talib. Sehingga Abu Talib yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai Abu Talib harus bermusuhan dengan keluarga mereka sendiri, dengan kabilah mereka sendiri, dan mengambil sikap untuk membela keponakannya yang sudah seperti anaknya sendiri, barakallahu fiik. Jadi bukan hanya sekedar nasab Abu Talib membela Muhammad SAW, tapi melihat fakta apa yang dituduhkan oleh kaum musyrikin itu semuanya tidak benar. Nah, sehingga kita harus yakin bahwasanya Abu Talib yakin atas kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun di detik-detik menjelang kematian beliau, tentunya bukti seorang itu betul-betul meluapkan keyakinannya sebagai seorang muslim ketika itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana para sahabat yang lain ketika masuk dalam Islam, mereka mengawali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun Abu Talib, walaupun sebenarnya dia meyakini, tapi ada satu keyakinan yang tidak mampu dia kalahkan. Yaitu apa? Keyakinan, kalau nanti dia berislam, dia akan membuat malu ajaran nenek moyangnya. Dia akan dihina, dia akan nanti keturunan-keturunannya akan terhinakan disebabkan karena keislamannya. Dia menjaga ini. Hal ini yang dia jaga. Tentunya setelah ada pasukan daripada Abu Jahal. Masalah keyakinan kebenaran Islam, Abu Talib meyakini seyakin-yakinnya. Namun di detik-detik terakhir dia tetap tidak mau mengucapkan dua kali bersyahadat karena khawatir kalau dia mengucapkan itu, maka ini akan menjadi aib bagi nenek moyangnya dan keturunannya yang tiba-tiba. Sehingga Abu Talib tetap mati dalam keadaan kafir. Dan inilah yang membuat Nabi SAW sangat bersedih ketika Abu Talib meninggal dunia. Karena apa? Karena mungkin kalau seandainya Abu Talib ditimbang amalan ibadahnya, kalau dia berislam, ditimbang amalan ibadahnya, ditimbang perjuangannya, ditimbang pembelaannya terhadap agama Allah, mungkin Abu Talib orang yang paling banyak pahalanya dari para sahabat yang lainnya. Karena apa? Karena di awal-awal mendakwahkan dakwah tauhid secara terang-terangan, Abu Taliblah benteng terbesar bagi Rasulullah SAW dalam menahan serangan-serangan, teror-teror, intimidasi daripada kaum musyrikin. Namun inilah takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walaupun perjuangan yang luar biasa. Bahkan ada yang menganggapan bahwa Abu Talib adalah Islam. Tapi mereka tetap disalahkan karena datang hadis yang kita sebutkan tadi, hadis dari Musayyib ataupun dari Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in yang ayahnya sendiri menyaksikan langsung peristiwa tersebut, sehingga hadis ini kuat bahwasanya Abu Thalib masih dalam keadaan kafir. Nah, maka dari sini ya, orang-orang Syiah Rafidhah ingin ya, sebagaimana ahlul bid'ah ahlul batil itu sering beragama itu dengan perasaan, sehingga Abu Thalib mereka katakan seorang muslim. Karena ya seperti tadi, melihat perjuangannya, pengorbanannya, keyakinannya terhadap Islam, tak mungkin dia mati dengan dalam keadaan mati kafir. Maka kalau dibahas secara ilmiah, maka jelas ya, kita tidak boleh mengedepankan perasaan kita di atas hujjah, di atas ilmu, di atas basirah Allah. Nah, jadi ya, rupanya hal-hal yang seperti ini ya, itu sudah dialami oleh masa-masa jahiliyah. Kalau sekarang zaman kita mungkin apa ya? Mungkin enggak takut ya, nomor rumahnya dikasih angka 13 misalnya. Ya, atau apa istilah-istilah yang lainnya ya, yang merasa bahwasanya ini akan terjadi sebuah kesialan. Ya, dan mungkin di pelajaran Ustaz Abdul Azhar Hadzallah di kitab Taufik sudah juga merinci dalam permasalahan ini walaupun. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, la adwa wa la siyar. Ya. Tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada yang namanya anggapan siyar. Nah, ya, nanti akan ada penjelasan yang terkait hadis ini. Lianna al-i'tiqada ya, al-adwa wa siyar ya, wa ta'alluqa bil-anwa awil ghul. كل هذا من أمور الجاهلية التي تفجح في الدين. Nah, ya. Karena ini sesungguhnya keyakinan bahwasanya adanya penyakit menular, adanya anggapan sial, ya, dan bergantung kepada hewan-hewan dan kepada ghul, kepada hantu. Mana ada istilah hantu rupanya di zaman dulu. Ya. Nah, semua ini min umur jahiliyah, semua ini perkara-perkara jahiliyah. Allati taqdahu fid din, yang mana bisa mencacati, merusak ya, dalam agama ini barakallahu fiik. Nah. Ya. Jadi ya, semua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini ya, ada di zaman kita juga. Ya. Ada anggapan bahwasanya penyakit, adanya penyakit menular. Nah, ini nanti ada bahasa. Tentunya nanti akan langsung teringat. Ini kok lagi COVID ini penyakit menular kan? Nah, nanti ada pembahasannya baru. Demikian pula anggapan sial. Ya, demikian pula nah, adanya hantu, sosok hantu-hantu itu. Al-ghul. Ya, nah, ini semua ya, adalah perkara-perkara yang juga sudah diyakini oleh orang-orang di zaman jahiliyah terdahulu. Ya, maka ini akan merusak penyakit dalam perkara akidah. Wa man za'ama anna hunaka 'adwa fa hadha ghadir. Dan barang siapa yang menyangka bahwasanya di sana ada penyakit yang menular, maka ini adalah kebatilan. Walakinna Allah ja'ala mukhalafah li ba'd al-marda qad takunu sababan li wujud al-marda fi as-sahih. Naam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bercampur baurnya ya, sebagian dari sebagian orang yang sakit ya, terkadang menjadi sebab li wujudil marba, yaitu sebab adanya penyakit pada orang yang sakit yang sehat. Nah, ini sekarang Syekh Munawwar ingin menjelaskan terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak adanya penyakit menular. Nah, maksudnya ikhwan fillah rahimakumullah adalah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Jadi, kalau kita kaitkan dengan COVID-19 ini, jangan pernah berkeyakinan dalam hati bahwasanya ya, COVID-19 lah yang menular. Dialah yang berkehendak untuk menulari semua manusia. Ini maksudnya. Jangan berkeyakinan bahwa yang namanya COVID-19 ini dialah yang berkehendak menulari manusia. Tapi siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Artinya ketika Nabi SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular, maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ada yang mengaturnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki menular, dia akan menular. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak menular, maka dia tidak akan menular. Nah. Ya. Maka Syekh Ibnu Baz mengatakan, nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bercampur baurnya sebagian orang yang sakit, ya, ini menjadi sebab, ya, akan ya terjadinya penyakit kepada orang yang sehat. Ya, sehingga barakallahu fikum, Bapak, kalau kita kaitkan dengan COVID-19, nah, para ahli telah menyatakan, ahli-ahli medis, ya, mereka yang terjun di dunia kedokteran menyatakan bahwasanya yang namanya penyakit COVID-19 ini, jika seperti ini, jika dia tidak memakai masker, disebutkan semua sebab-sebabnya. Ya. Akhirnya bukan dengan dia sendirinya, dikeluarkan kepada manusia, tidak ada. Tapi ada sebabnya. Ya, dengan mungkin berdekatan, ya, ketika dia berbicara, ataupun bersin, ataupun batuk, segala macamnya, ya, tidak memakai masker, ya, dia berkerumun, tidak cuci tangan pakai sabun, misalnya. Ya. Ini bisa menjadi sebab. Nah, ya, bisa menjadi sebab akan tertularnya yang penyakit tersebut. Namun, yang namanya sebab semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah kehendaki, sebab itu bisa terjadi. Apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sebab itu tidak akan terjadi. Ini yang harus diyakini. Nah, walakin la tu'di bi tab'iha. Akan tetapi tidak menular dengan alamnya. Ini maksudnya. Artinya tidak dengan sendirinya atas kehendak penyakit itu. Penyakit itu tidak berkehendak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat. Nah. Walamma sami'a Abbas al-Arab qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala sebagian orang Arab mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu la adwa, tidak ada penyakit menular, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, al-ibilu takunu fi ramad ka'annaha ya dhiba. Nah, wahai Rasulullah, seekor unta, ya, nah, dia itu menjadi, ya, larinya itu kencang. Unta itu bisa lari dengan lari yang kencang, ya, seperti air yang mengalir, seperti mengalir kencang seperti itu. Nah, faida dakhalaha al-ajrab, ajrabaha, maka apabila, ya, dia terkena penyakit ajrab, penyakit kulit, penyakit kubis, ya, fa ajrabaha, maka dia tertular, ya, maka unta tadi tertular dengan apa? Penyakit tersebut. Ya, nah, qala sallallahu alaihi wasallam, ini syahid daripada syarah la adwa, tidak ada penyakit menular. Kata Nabi SAW, faman a'adal awad, maka kata Nabi SAW, maka siapa yang menularkan pertama kali kepada unta tersebut? Siapa? Maksudnya apa? Siapa yang menjadikan unta yang pertama kali tersebut, ya, itu mendapat penyakit kulit? Tadi kan kalau tertular, kalau sudah berkumpul, artinya ada satu orang yang datang merusak. Nah, orang yang berkumpul ataupun unta-unta yang berkumpul tadi. Nah, yang satu tadi bukan siapa yang memberikan dia penyakit? Maka jawabannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula COVID-19. Ya, nah. Ya, penyakit yang pertama kali datang kepada seseorang yang membawa penyakit pertama kali itu datang dari siapa? Apakah dengan sendirinya? Tidak. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Mungkin ya, karena satu orang, ya, akhirnya menyebar ke seluruh orang, karena dia berdarah. Kenapa? Ada sebab-sebab yang memang diprediksi bisa menularkan. Nah, sehingga tertularlah itu semua. Namun harus kita yakin asal muasal turunnya penyakit tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh bin Baz ketika menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man a'adha al-awwal," siapa yang menularkan pertama kali kepada unta tersebut? Ya. Man alladhi anzala al-jawaba fil awwal, yaitu siapa yang menurunkan penyakit kudis tersebut pertama kali? Jawabannya tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fal amru bi yadillahi subhanahu wa taala, maka segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Idza syaa ajraha, ya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan tularkan penyakit tersebut. Ya, nah, penyakit kudis tersebut bisababi hadzal jawab, dengan sebab ya, nah, ya, tertularnya penyakit ini barakallahu fikum. Ya. Wa insya'alan yujribha. Ya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah juga tidak juga mampu untuk tidak menularkan penyakit tersebut. Ya. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yuridanna ya mumridun ala alam mumrah. Ya. Nah. Janganlah ya. Nah, hewan yang sakit dicampur dengan janganlah hewan yang sakit dicampur dengan hewan yang sehat. Artinya apa? Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk apa? Untuk menjalani sebab. Bukan berarti oh COVID itu kan dari Allah. Yang pertama menurunkan siapa ya Allah, ya sudah. Kalau Allah berkehendak tertular, kalau Allah berkehendak tidak tertular, ya sudah kita jalani sebab yang biasa saja. Tidak. Nabi SAW melanjutkan hadisnya. Maka janganlah layuridanna mumridun ala muslim. Janganlah hewan yang sakit ya, berdicampur dengan hewan yang sehat. Nabi memerintahkan kita untuk apa? Menjalankan sebab-sebab agar selamat dari kehendak, agar selamat dari apa? Penyakit tersebut. Artinya apa? Nabi tidak membedakan perbuatan kita. Ya sudah, kita biasa. Tidak usah pakai masker, tidak usah jaga jarak, tidak usah cuci tangan pakai sabun. Kan Allah yang berkehendak. Tidak demikian. Tapi Nabi SAW mengatakan, orang yang sakit, ataupun hewan yang sakit, jangan dicampur. Ini kan ada sebabnya. Sehingga ketika COVID tersebut datang, apa kata para medis? Bagaimana analisa mereka? Bagaimana analisa orang-orang ahlinya? Maka jangan apa bercampur baur. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Ya. Kalau sholat, berilah sholat berjalan. Tujuannya apa? Baik. Agar tidak ada bersentuhan. Mungkin ketika sholat, kalau tidak pakai masker, bisa. Nah ini, sebab-sebab yang ingin ditempuh oleh ahli medis, agar penyakit tersebut tidak menular. Ya. Sebagaimana sebab-sebab juga ditempuh oleh Rasulullah SAW yang bersabda sebagaimana kita dengarkan tersebut. يعني لا تورد الإبل المريضة على صحيح على الصحيحة. Yaitu janganlah kalian campurkan ya, unta yang sakit, seekor unta yang sakit, sakit kepada gerombolan unta yang sehat. Nah, balakunu hadhi ala hiddatin wa hadhi ala hiddatin. Bahkan hendaklah kalian memasukkan hewan sakit di kandangnya dan hewan yang sehat di kandangnya. Dipisah. Nah, wadhalika min babi istiqa'i syar wa bu'di an asbabihi. Dan yang demikian itu yang termasuk dari kehati-hatian. Ya. Nah, ya, dan menjauhkan ya, menjauh daripada sebab-sebab bisa terjadinya atau tertularnya penyakit tersebut. Wa illa kalau dan kalau tidak fal umuri biyadillah, seluruh urusan tersebut di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yu'di syai'un bi tabi'in, tidak na'am, seluruh penyakit tersebut tidak bisa tertular ya, sesuatu penyakit tersebut tidak bisa tertular dengan sendirinya, dengan alami. Innama huwa biyadillah, hanya saja penyakit tersebut bisa tertular karena yang urusan Allah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah surat At-Taubah ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, ya, sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kami. Ya, nah, ya, ini dalilnya. Ya. Jadi terkait bahwasanya semua penyakit tersebut yang datang tersebut apalagi penyakit menular, sekali lagi faedahnya dia tidak menular dengan dirinya, tapi ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Nah, adapun kita tetap menjalankan sebab-sebab agar selamat daripada penyakit yang bisa ya, menularkan kepada kita tersebut. Barakallahu fikum. Fal khalqatu ya min asbabi wujudil mardi fala tandari al ghulqa. Ya, nah, maka bercampur baur yang sakit dengan yang sehat inilah sebab-sebab ya terjadinya penyakit. Sebab-sebab adanya penyakit. Fala tandari al ghulqa, maka tidak sepantasnya untuk bercampur baur dengan ada seseorang yang memiliki penyakit yang dari sisi medis menilai bahwa penyakit ini agak tertular. Nah, fal ajrabu la yukhalitu sahih. Maka yang terkena penyakit kudis tadi, ajrab la yukhalitu, jangan dicampur dengan yang sehat. Ya. Hagala amarana Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita min babil ittiqai wal hadd min al asbabi syarr. Ya, sebagai bentuk berhati-hati dan berjaga-jaga dari sebab-sebab kejelekan. Barakallahu fikum. Nah, sedikit lagi. Lakinna laisa al-ma'na annahu idza khalata fa innahu sayu'li. Ya. Akan tetapi, ya, bukan berarti ya, jika bercampur langsung bisa menular yang sehat. Ya. Nah, maksudnya apa? Artinya kita sudah yakin, saya yakin-yakinnya. Misal kalau Allah menjawab, ya, lupa pakai masker. Ya, ketinggalan maskernya. Ketinggalan jauh. Ya. Nah, atau contoh misal pemerintah sudah mengatur. Ya, misalnya sudah harus pakai masker, nah, jaga jarak, nah, kemudian cuci tangan pakai sabun, sudah diatur. Boleh orang keluar rumah, boleh. Boleh orang bekerja seperti biasa, tapi harus mematuhi protokol kesehatan ini. Nah, jadi sekali lagi, kalau sudah kita menyarankan sebab, jangan berpikir, ah saya takut, gak mau saya. Gak mau keluar rumah, saya di rumah saja. Takut. Penyakit itu bisa menular. Nah, ini perbuatan yang salah. Ini perbuatan salah. Kenapa salahnya? Karena sudah ada sebab. Pemerintah sudah memberikan, sudah mengatur bagaimana sebab-sebab agar tidak tertular penyakit tersebut. Sehingga kalau kita bersikap seperti itu, pertanyaannya, gimana tawakal Anda kepada Allah Subhanahu wa taala? Anda seolah-olah membayangkan yang menulari kepada semua orang murni dari penyakit tersebut. Sehingga saking takutnya Anda untuk keluar rumah. Ya. Karena penyakit itu pasti akan menular dari penyakit tersebut. Dalam keadaan sebab-sebabnya agar tidak tertular penyakit tersebut sudah bisa kita lakukan dengan pakai masker dan segala macamnya. Nah, ya, sehingga barakallahu fikum, ya, kata Syekh bin Baz, ya, akan tetapi bukan berarti jika bercampur langsung bisa tertular. Ya, enam. Nah, kata beliau, qad yuhdi, terkadang bisa menular, wa qad la yuhdi, dan terkadang pula bisa tidak menular. Wal amru biyadillah, dan semua perkara tersebut di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Nabi telah bersabda, faman a'dal awwal, ya, maka siapa ya, yang membuat sakit itu pertama kali, sakit kepada hewan tadi yang pertama kali, tentunya jawabannya apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadzal bab qawlu sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk bab ini juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, farri nam mil majluhi firaraka min al asad. Nah, maka larilah dari penyakit kusta, ya, majluh, ya, sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Lagi-lagi Nabi memerintahkan kita, memberikan nasihat kita untuk menjalani sebab. Untuk menjalani sebab. Kalau sebab kita jalani, maka itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin penyakit itu datang dari Allah, maka saya jalani sebab-sebabnya agar tidak ya, nah, terkena penyakit yang Allah Subhanahu wa taala bisa timpakan kepada kita. Nah, namun sikap yang salah, yang tidak ada tawakal, ketika sudah ada sebab-sebab, dia tidak mau jalani. Dia takut di rumah. Dia merokdown dirinya sendiri di rumah. Tidak mau keluar rumah. Tidak mau ke masjid, sholat di masjid. Yang mana masjidnya menerapkan protokol kesehatan. Terus berada di rumah. Dan ini menggambarkan dirinya meyakini. Seyakin-yakinnya bahwasanya yang menularkan itu penyakitnya. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia tak, takutnya luar biasa. Maka, sekali lagi, kalau ingatkan bahwasanya ya, dalam menghadapi sebuah penyakit yang menular, artinya menular berkat kehendak Allah, kalau dikatakan menular dengan sendirinya itu salah, menular kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap ya menjalankan sebab. Ya. Ada dua sikap ekstrim tadi. Ekstrim yang pertama betul-betul meyakini. Keyakinannya betul, tawakalnya apa keyakinannya betul bahwasanya ini penyakit datang dari Allah. Maka untuk apa kita takut? Hayo, seperti biasa. Dapat dia tak menjalankan sebab-sebab agar terselamatkan. Dia tidak perlu tidak pakai masker, tidak pakai apa segala macam. Semua protokol kesehatan dia tidak patuhi. Ini kesalahan juga. Ini ekstrim salah dalam memahami ya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ekstrim yang satu lagi dia begitu takut dengan penyakit ini sehingga dia tidak mau keluar rumah dan dia juga tidak mau menjalankan mau jalani sebab-sebab tersebut. Jadi dua ekstrim tadi sama-sama tidak mau menjalankan sebab. Dalam keadaan Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjalankan sebab. Di antara sebab yang secara zahir hadis itu kenapa? Jangan bercampur dengan orang yang sakit. Larilah dari penyakit seorang yang terkena penyakit kusta. Sebagaimana kau berlari dari seekor singa. Ini kan sebab semua. Mungkin kalau kita kiaskan pada penyakit COVID ini, sebabnya apa? Yang kita tahu sebab apa? Menjalankan protokol kesehatan baru. Nah, kita yakin penyakit ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun tetap berperilaku seperti biasa, ya, nah, dengan menjalankan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan atas penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Nubat rahimahullah ta'ala. Semoga bisa memantapkan kita dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya ya, kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan Syekh bin Baz tadi, kita mulai kembali menata hati. Ya, menata hati atau mungkin sekarang ya sudah begitu lama pandemi ini berlangsung, terkadang ada orang yang sampai berprasangka bahwasanya pasti menular ini. Penyakit ini pasti menular. Saya takutnya luar biasa. Atau yang sudah jadi aduh ini konspirasi. Sehingga ini penyakit dari Allah, sudah enggak usah pakai masker dan segala macamnya. Nah, juga salah. Ya, mari kita menata hati kembali, kita mengikuti apa perkataan Al-Qur'an, apa yang datang dari syariat dan Al-Qur'an dan sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita agar tidak tercacati oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Barakallahu wa nastaghfiru hadzal qadar. Subhanallahi walhamdulillah, shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.